sing tuno aksoro ora bisa nulis ora bisa maca nanging ati iki isih duwe rasa rasa tresno kaya tumrape manungsa aku pancen wong cilik ra kaya raja iso mangan wae aku wis trimo nanging ati iki isih duwe rasa jroning batin sak tenane pingin kondo keputusanmu yen kuwi dadi karepmu. Misah tali tresnoku gawe tatu atiku.